begitu maksudnya, dengan bab tentang penetapan sifat al, yaitu al-iradah pada bab yang sebelumnya. Digandengkannya bab tentang cinta setelah bab tentang kehendak, yaitu al-iradah. Ini terdapat sebuah rahasia ilmiah yang indah dalam penggabungan tersebut, yaitu menunjukkan bantahan terhadap orang yang menyamakan masyiah dengan mahabbah, serta menyatakan bahwa keduanya saling melazimkan. Bagaimana maksud masyiah dan mahabbah saling melazimkan, yang ini merupakan pendapat yang batil? Yaitu setiap yang Allah kehendaki terjadi pasti dia cintai. Setiap yang Allah kehendaki terjadi pasti dia cintai. Ini suatu hal yang batil. Maka penulis hendak mengisyaratkan bantahannya dengan menggandengkan bab tentang cinta setelah penyebutan bab tentang al-masyiah, al-iradah. Al-iradah al-kauniyah maksudnya. Samping juga pembahasannya bab yang kemarin juga bab tentang al-iradah al-syar'iyah. Dengan digandengkannya dua bab ini, maka pembaca akan menyimpulkan dengan baik insyaallah bahwa tidak ada pertentangan antara al-iradah al-kauniyah dengan al-iradah al-syar'iyah. Tidak ada pertentangan antara al-iradah al-kauniyah dengan al-mahabbah. Dan pembaca diharapkan bisa membedakan antara dua al-iradah tersebut, al-kauniyah dan al-syar'iyah, bahwasanya keduanya tidak sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak setiap yang Allah kehendaki terjadi pasti Allah cintai. Jadi sesuatu yang difahami sebagian orang, sebagian ahlul bid'ah, bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti, setiap yang Allah kehendaki terjadi pasti Allah cintai, ini sesuatu yang difahami oleh sebagian, dua perkara yang difahami oleh sebagian orang ini saling bertentangan. Saya ulangi, dua perkara yang difahami oleh sebagian orang ini saling melazimkan dan disamakan keduanya, justru penulis rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menempatkan pada dua bab yang berbeda. Ini isyarat bahwasanya keduanya tidak sama dan keduanya tidak saling melazimkan. Karena dibahas dalam bab yang berbeda, namun digandengkan agar nampak sekali bantahannya. Baik, ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini nampak bahwasanya alasan Allah memerintahkan kita untuk ihsan adalah karena Allah mencintai ihsan dan pelakunya. Ihsan adalah melakukan amal dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Melakukan amal dalam bentuk yang paling baik dan sempurna. Inilah yang diperintahkan dalam ayat ini, Dan ini karena hal ini yaitu ihsan merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Apa pengaruh terhadap tuntutan peribadatan ketika kita mengetahui bahwasanya Allah mencintai al-muhsinin, mencintai ihsan? Jelas ini mengandung dorongan, tuntutan agar kita berbuat ihsan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, agar kita melakukan setiap ibadah dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna, dengan harapan, dengan tujuan Allah mencintai kita, dengan harapan Allah meridhai kita, memasukkan kita sehingga memasukkan kita ke dalam surganya, bisa melihat wajahnya yang mulia. Adapun ayat yang kedua, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Penjelasannya sama dengan ayat yang pertama. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat iqsat, yaitu adil dalam muamalah dan hukum. Iqsat adalah adil dalam muamalah dan hukum, baik terhadap kerabat maupun orang lain. Waqsitu dan berbuatlah adil. Kalian, innallaha yuhibbul muqsitin. Mengapa Allah perintahkan kita berbuat adil? Karena Allah mencintai keadilan. Inilah tujuan hidup kita, yaitu mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, sebagaimana definisi ibadah yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah, yaitu satu istilah yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi kalau Anda ingin setiap aktivitas Anda dinilai ibadah oleh Allah, setiap ucapan hati maupun lisan, setiap perbuatan hati maupun anggota tubuh lahiriah dinilai oleh Allah sebagai sebuah ibadah, jika kita menginginkan hal itu, maka katailah bahwasanya mencari kecintaan Allah di dalam setiap ucapan dan perbuatan, maka itulah jawabannya. Barang siapa yang ingin setiap ucapan dan perbuatannya dicintai oleh Allah, maka carilah ucapan dan perbuatan yang dicintainya. Bagaimana bisa mengetahui suatu ucapan dan perbuatan dicintai oleh Allah? Jawabannya ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian dalam kehidupan Anda, jika ingin setiap aktivitas Anda bernilai ibadah, jangan tinggalkan dua perkara tersebut. Yang pertama, mencari ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah untuk diucapkan, untuk dilakukan. Yang kedua, mencari ciri khas, karakteristik perbuatan yang dicintai oleh Allah dan ucapan yang dicintai oleh Allah dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu kata lain dari ikhlas. Dan yang kedua adalah kata lain dari al-mutabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikhlas adalah orang yang mencari kecintaan Allah dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Itu ikhlas. Sedangkan ikhlas butuh tahu tata cara ibadah, berucap dan beramal yang dicintai oleh Allah. Sehingga orang yang ikhlas tidak akan pernah terlepas dari menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena sesuatu yang dia cari ada dalam sunnah. Sesuatu yaitu perkara yang dicintai oleh Allah itu ada dalam sunnah. Bagaimananya ucapan yang dicintai oleh Allah, bagaimananya perbuatan yang dicintai oleh Allah itu ada dalam sunnah. Jadi ayat-ayat yang ada dalam bab ini sesungguhnya mendorong kita untuk tidak melupakan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah tujuan hidup kita dalam ayat ini adalah beribadah kepada Allah, sedangkan ibadah sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah intinya satu perkara yang dicintai oleh Allah. Maka jika Anda tidak melaksanakan firman Allah tersebut, tuntutan firman Allah tersebut maksudnya, maka sebelum berucap, pikirlah, carilah ucapan yang dicintai oleh Allah itu apa saja. Sebelum berbuat, pikirlah apakah perbuatan yang mau dilakukan itu dicintai oleh Allah. Untuk bisa mengetahuinya, ya pelajari sunnah. Sunnahnya masuk kamar mandi, perbuatan masuk kamar mandi. Sunnahnya perbuatan keluar kamar mandi. Sunnahnya ucapan ketika mengawali aktivitas makan. Sunnahnya, itu kan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi sedangkan masih banyak dan terlalu banyak dalam sisi-sisi kehidupan kita yang tidak kita ketahui bagaimana kecintaan Allah dalam masalah tersebut. Oleh karena itu menuntut ilmu syar'i terus sampai meninggal dunia. Karena setiap hari kita membutuhkan berucap dan beramal, dan setiap hari kita jika tak ingin lupa akan tujuan hidup, mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah dalam ucapan dan perbuatan. Dan setiap hari pula kita merasa butuh fikihnya, tahu fikihnya. Bagaimana ucapan yang dicintai oleh Allah dan perbuatan yang dicintai oleh Allah agar semuanya bernilai ibadah. Masih banyak yang tidak kita ketahui dari perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Bagaimana menjadi murid yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah. Bagaimana dalil-dalil tentang bermurid yang dicintai oleh Allah. Kalau dia seorang guru, bagaimana dalil-dalil tentang kewajiban sebagai seorang guru, yaitu perkara yang dicintai oleh Allah. Kalau Anda sebagai anak, maka bagaimana dalil-dalil tentang kewajiban Anda dalam bermuamalah dengan orang tua Anda. Kalau Anda sebagai tetangga, maka bagaimana tata cara bertetangga yang dicintai oleh Allah. Semua butuh ilmu. Orang yang ikhlas mencari keridhaan dan kecintaan Allah, melaksanakan tujuan hidupnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam ayat tersebut terkandung tujuan hidup, maka pastilah orang yang ikhlas tidak pernah lepas dari mencari tahu tentang sunnah dalam setiap ucapan dan perbuatan. Jadi terus ngaji itu butuh. Kalau benar ikhlas, terus merasa butuh untuk tahu sunnah. Sunnahnya ini bagaimana, sunnahnya itu, sunnahnya minum bagaimana. Artinya minum yang dicintai oleh Allah itu bagaimana. Sunnahnya makan bagaimana, artinya makan yang dicintai oleh Allah itu bagaimana. Setiap orang yang ikhlas pastilah, kalau benar-benar ikhlas, pastilah dia mencintai al-mutaba'ah. Karena tidak mungkin dia bisa mengucapkan sesuatu yang dicintai dan melakukan perbuatan yang dicintai, tidak mungkin dia menguasai hal itu kecuali dari mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Dalam ayat ketiga ini juga demikian. Agar mempercepat, maka terjemahannya silahkan kalian buka terjemahan yang benar sehingga mempercepat penjelasan karena kita ketinggalan agak jauh. Jadi ayat yang ketiga ini intinya sama, bahwasanya sama dengan yang pertama. Allah perintahkan karena Allah mencintai. Istiqomah Allah perintahkan dalam ayat ini kita untuk istiqomah terhadap perjanjian. Lalu Allah sebutkan bahwasanya Allah mencintai orang muttaqin. Ini menunjukkan bahwasanya istiqomah terhadap perjanjian termasuk bentuk takwa yang dicintai oleh Allah, dan menunjukkan alasan mengapa Allah perintahkan istiqomah dalam perjanjian, yaitu karena Allah mencintai perbuatan istiqomah yang merupakan bagian dari ketakwaan tersebut. Jadi ada dua faedah. Yang pertama faedah alasan mengapa diperintahkan istiqomah. Yang kedua faedah bahwasanya istiqomah bagian dari ketakwaan. Oleh karena itu Allah iringi dengan innallaha yuhibbul muttaqin setelah Allah perintahkan istiqomah sebelumnya. Adapun yang keempat, ayat yang keempat, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala mencintai taubat dan orang-orang yang banyak bertaubat, serta mencintai pula taharah dan orang-orang yang bertaharah, bersuci. Tawwabin jamak dari tawwab. Coba perhatikan faedahnya di sini. Tawab, ini termasuk kata yang mengandung makna banyak, banyak bertaubat. Berarti terdapat pelajaran seseorang walaupun banyak berdosa, terlanjur banyak dosanya begitu, maka jangan putus asa. Jangan putus asa, karena Allah mencintai tawabin, orang yang banyak bertaubat. Kalau orang banyak bertaubat, artinya dia banyak berdosa. Di antara faedahnya, yaitu bahwasanya tawabin ini di antara bentuknya adalah tipe orang-orang yang banyak berdosa, terlanjur maksudnya banyak berdosa, kemudian dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan difahami bahwasanya ayat ini mengandung dorongan untuk banyak melakukan dosa, tidak mengapa asalkan nanti banyak bertaubat. Tidak demikian. Justru bagi hati yang bersih dalam memahami ayat ini terdapat faedah bahwasanya tidak boleh kita melakukan dosa, karena wajib bertaubat. Wajib bertaubat jika dia memahami dengan dalil yang lainnya. Dan difahami dari ayat ini larangan berputus asa terhadap dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh seorang hamba, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan taharah itu meliputi dua, taharah batin dan taharah lahir. Sedangkan taubat termasuk taharah batin, yaitu bersuci dari dosa yang merupakan kotoran hati. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini sebagaimana saya sebutkan barusan bahwasanya terkandung dua jenis taharah, Jadi Allah mencintai thaharah batin, yaitu taubat, dan ini asal, pokok. Dan Allah mencintai pula thaharah zahir, yaitu thaharah dari hadas dan najis. Dan ini tabi', mengikuti dari thaharah yang batin. Jangan sampai orang begitu perhatian kepada wudhu, begitu perhatian kepada mandi besar, begitu perhatian kepada kesucian lahiriah, sementara kesucian batiniah dia tidak demikian perhatikan. Yang benar adalah thaharah batiniah ini adalah asal pokok, sementara thaharah lahiriah ini tabi. Dan demikian pula ayat yang kelima masih tentang yaitu mahabbah. Ayat ini sebagai hakim atas orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak di atas sunnah, bahwa orang tersebut dinyatakan dalam ayat ini sebagai orang yang dusta dalam pengakuannya. Kemudian pada ayat yang keenam terdapat penetapan cinta bagi Allah dan cintanya melebihi cinta makhluk. Yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum, ini penetapan sifat cinta bagi Allah. Adapun yuhibbunah, penetapan cinta bagi makhluk. Dan karena berbeda antara al-khaliq dan al-makhluk, tentunya sifatnya pun juga berbeda. Bahwasanya cinta Allah melebihi cinta makhluk. Kemudian berikutnya yang ketujuh, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, Allah mencintai mujahidin fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Allah. Allah cintai orang-orang tersebut. Dengan demikian, hakikatnya Allah dorong kita untuk berjihad fi sabilillah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar klaim jihad saja, namun tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang ke-8, Allah sebutkan wa huwal ghafurur wadud, dan dia yang maha pengampun lagi yang maha penyayang. Al-Ghafur, nama Allah. Al-Wadud, nama Allah pula. Dalam setiap nama Allah ada sifat Allah. Sifat apa yang terdapat dalam Al-Ghafur? Yaitu sifat Al-Maghfirah, mengampuni. Dan sifat apa yang terdapat dalam Al-Wadud? Yaitu sifat Al-Mawaddah, yaitu sayang. Al-Mawaddah adalah yaitu cinta yang murni, yang kemudian diterjemahkan bebas yaitu menyayangi atau sayang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada bab yang selanjutnya setelah bab cinta, yaitu bab penetapan sifat Ar-Rahman dan Al-Maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ayat yang terakhir tadi, dalam ayat yang terakhir terdapat penetapan sifat al-maghfirah. Namun secara mayoritas kelompok ayat-ayat pada bab yang barusan kita pelajari adalah penetapan sifat al-mahabbah dan al-mawaddah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun penetapan sifat al-maghfirah dan ar-rahmah pada bab yang akan kita pelajari ini. Penetapan sifat ar-rahmah, kasih sayang, dan al-maghfirah yaitu mengampuni bagi Allah taala, serta penetapan nama Allah Al-Ghafur yang Maha Mengampun, yang Maha Pengampun, dan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Terdapat 7 ayat yang disebutkan dalam bab ini. Sekumpulan ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah Rahmah dan Al-Maghfirah. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, berlalu penjelasannya. Adapun ayat yang kedua, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Di dalam ayat yang kedua ini, yang artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Disertakan antara rahmat Allah dan ilmu Allah dalam ayat ini, dalam satu hukum yang sama, yaitu sama-sama dinyatakan luas, wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma. Berarti disertakan antara rahmat Allah dan ilmunya di dalam satu hukum, yaitu sama-sama dihukumi luas, baik rahmat Allah luas maupun ilmu Allah luas. Apa faedah penyertaan ini? Penyertaan keduanya dalam satu hukum yang sama, faedahnya bahwasanya seluruh perkara yang diliputi oleh ilmu Allah pastilah dirahmati oleh Allah. Seluruh perkara yang diliputi oleh ilmu Allah pastilah dirahmati oleh Allah. Dengan demikian ayat ini mengandung penjelasan tentang rahmat Allah yang luas, yaitu rahmat umum. Karena setiap yang diketahui oleh Allah dirahmati oleh Allah dengan jenis rahmat yang umum ini. Jadi orang kafir pun, binatang pun dapat rahmat Allah, karena orang kafir diketahui oleh Allah. Tetapi rahmat apa? Rahmat umum, rahmat yang kaitannya dengan kemakmuran badan, keberlangsungan hidup, bukan yang terkait dengan rahmat khusus, terkait dengan masalah keimanan, ilmu mendapatkan ilmu syar'i, bisa mengamalkan amalan soleh, bukan terkait dengan rahmat Allah yang khusus. Jadi demikian Maha Pengasihnya Allah, sampai orang kafir pun yang kufur terhadap Allah, yang ingkar terhadap Allah, Allah rahmati, masih Allah kasihi dengan jenis rahmat yang umum. Mereka masih bebas bernafas, menghirup oksigen. Mereka masih bebas merasakan kenikmatan sinar matahari. Mereka masih bebas merasakan kenikmatan hujan. Mereka masih bebas yang Allah takdirkan sehat matanya, pendengarannya, badannya. Bebas mereka kedip-kedipkan kelopak matanya, bebas mereka gerak-gerakkan anggota tubuhnya, sehingga mereka bisa mencari nafkah. Walaupun nafkah yang dia cari nafkah yang haram, Allah masih rahmati mereka dengan rahmat yang umum, padahal mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada keutamaan bagi orang yang membangga-banggakan rahmat umum, padahal dia tidak mendapatkan rahmat khusus. Ketika seorang mendapatkan rahmat umum, belum ada bedanya dengan orang kafir, binatang, karena mereka pun juga dapat. Baru kita terbedakan dengan mereka ketika kita mendapatkan rahmat khusus, yaitu ilmu syar'i dan amalus saleh, yaitu rahmat yang terkait dengan keimanan, anugerah keimanan, rahmat Allah yang menyebabkan kita bisa berucap yang dicintai oleh Allah dan beramal dengan amalan yang dicintai oleh Allah. Rahmat yang menyebabkan kita setiap gerak-gerik kita dinilai ibadah oleh Allah. Nah, itu baru Anda menjadi orang khusus, karena tidak setiap orang dapat kenikmatan itu. Hanya orang-orang khusus saja yang dapat rahmat Allah yang khusus. Namanya saja rahmat yang khusus, yang mendapatkan orang-orang yang khusus. Hanya saja kenyataannya banyak orang yang membangga-banggakan rahmat yang umum. Banyak yang dihabiskan waktunya untuk mengejar rahmat yang umum. Adapun rahmat yang khusus, banyak yang memakai sisa-sisa waktu, sisa-sisa umur, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa kesibukan, sisa-sisa harta. Tapi untuk rahmat yang umum, harta yang termahal, waktu yang termahal, kesempatan yang termahal, umur yang termahal, umur emas, dan seterusnya. Ini faedah penggabungan rahmah dan ilm dalam satu hukum yang sama. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Perhatikan di sini, kalau antum perhatikan ayat Al-Qur'an, tidak pernah disebutkan Allah Ar-Rahim kemudian dikaitkan dengan orang-orang kafir. Yang ada adalah dikaitkan dengan orang yang dicintai oleh Allah. Dalam seluruh ayat-ayat Al-Qur'an tidak ada penyebutan Ar-Rahim, yaitu Allah yang Maha Penyayang, dikaitkan dengan rahmatnya ditujukan ataupun dikaitkan dengan apa penujuannya orang-orang kafir, orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang kafir. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat yang dimaksud dalam ayat ini adalah rahmat Allah yang khusus. Maka orang-orang yang khusus pun yang mendapatkan rahmat Allah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang ketiga ini terdapat pembatasan ketika didahulukannya bil mukminin daripada rahima. Mendahulukan sesuatu yang selayaknya diakhirkan, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Ini menunjukkan faedah bahwasanya rahmat yang dimaksud di sini khusus, karena ada pembatasan. Rahmat yang khusus, penerimanya khusus. Kaum mukminin, bukan kaum kafirin. Kemudian ayat yang keempat, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Inti penjelasannya sama dengan ayat yang pada bahasanya, inti penjelasannya bahwasanya terdapat penetapan sifat ar-rahmah. Demikian pula wahuwal ghafur rahim, dalam al-ghafur terdapat al-maghfirah, dalam ar-rahim terdapat apa? Yaitu sifat rahmah yang khusus. Dari wazannya saja sudah bisa keciri wazan al-fa'il beda dengan wazan al-fa'lan yaitu ar-rahman. Kalau fa'lan mengandung asyiah wal-imtila yaitu luas dan penuh, berarti pada ar-rahman terdapat penetapan sifat rahmat Allah yang umum, yang luas. Setiap yang Allah ketahui apa pasti Allah rahmati dengan jenis rahmat yang umum. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan rahmat Allah yang umum, karena semuanya diketahui oleh Allah. Dari wazannya sudah keciri, bisa diketahui ar-rahim. Dari wazan al-fa'il juga bisa diketahui bahwasanya maksudnya adalah rahmat Allah yang khusus, karena mengandung makna keterkaitan dengan orang tertentu atau hamba tertentu, makhluk tertentu yang Allah rahmati. Terakhir, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dalam ayat yang kelima, atau jika salah menghitung sepertinya yang keenam ya, ayat yang terakhir yang jelas, sepertinya saya salah menomori dari sebelumnya. Ayat yang terakhir yaitu terdapat faedah bahwa penjagaan Allah adalah sebaik-baik penjagaan, dan terdapat faedah bahwasanya Allah arhamur rahimin. Allah arhamur rahimin. Paling tinggi kasih sayangnya, paling sempurna kasih sayangnya. Seandainya dikumpulkan seluruh kasih sayang makhluk, tidak akan sebanding dengan kasih sayang Allah sedikit pun. Hanya saja kasih sayang Allah terhadap makhluk itu tidak selalu bentuknya dengan memberi. Bisa jadi Allah menyayangi sebagian hambanya dalam bentuk mencegah dari mendapatkan sesuatu. Hanya saja sedikit orang-orang yang bersyukur dirahmati oleh Allah dengan bentuk pencegahan. Rata-rata orang bersyukur ketika dirahmati Allah dalam bentuk pemberian, diberi. Betapa banyak bentuk pencegahan Allah yang lebih bermanfaat bagi keimanan seorang hamba daripada pemberiannya. Seandainya Anda, kita semua di sini diberi kelapangan rezeki seperti para miliarder, maka bisa jadi detik ini Anda sedang shopping di luar negeri, makan malam di Amerika, makan siang di Singapura, makan sarapan pagi di Pugung misalnya, shooting, swimming, singing, sinting. Belum tentu Anda mau duduk di hadapan saya, belum tentu saya pun kemudian bisa mengajar. Jika Allah lapangkan rezeki untuk Anda sebagaimana para orang-orang yang terkaya di dunia, sibuk mengurus perusahaannya, sibuk meeting, sibuk dan seterusnya, sibuk syuting. Nah ini betapa banyak bentuk-bentuk pencegahan dari Allah yang justru jauh lebih bermanfaat daripada bentuk pemberiannya yang telah kita rasakan. Hanya saja sedikit orang yang memahami hal ini. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan satu yang terlewat tadi. Rahasia pada Wahual Ghafur Rahim, satu ayat yang sebelumnya tadi, sebelum yang terakhir. Dalam rahasia penggabungan dua nama Allah, Al-Ghafur dan Ar-Rahim, yang maha pengampun dan yang maha penyayang, terdapat sebuah rahasia yang indah dalam penggabungan dua nama Allah tersebut. Bahwa seorang hamba akan terpenuhi semua kebutuhannya ketika dia menghayati penggabungan dua nama Allah tersebut. Karena kalau seorang hamba mendapatkan al-maghfirah yang terkandung dalam nama Allah al-Ghafur dan ar-Rahim dan ar-Rahmah yang terdapat dalam nama Allah ar-Rahim, maka jika seorang hamba merenungi rahasia penggabungan dua nama Allah tersebut dan melaksanakan tuntutannya, begitu maksudnya, maka akan terpenuhi semua kebutuhannya. Karena dengan maghfirah Allah akan hilang seluruh sesuatu yang ditakutkan oleh seorang hamba. Dan dengan rahmat Allah akan mendapatkan harapan baik yang diinginkan oleh seorang hamba. Zawalul marhub, hilangnya sesuatu yang ditakutkan, hilangnya mudarat, dan husulul matlub, dan mendapatkan harapan kebaikan yang diharapkan, maka jalbul masalih dan daf'ul madar, kedua-duanya didapatkan ketika kita menghayati penggabungan keduanya dan melaksanakan tuntutannya, melaksanakan tuntutan peribadatan, yaitu berupaya mencari maghfirah Allah, mendapatkan maghfirah Allah, dan berupaya mendapatkan rahmah Allah. Sudah tidak ada lagi yang diharapkan di dunia ini kecuali dua perkara ini hakikatnya, yaitu mendapatkan manfaat, yang itu berarti mendapatkan rahmat Allah, dan terhindar dari mudarat, yang itu tercermin dalam keadaan seorang ketika mendapatkan ampunan dari Allah, sedangkan dia mendapatkan rahmat Allah. Sudah enggak ada lagi yang dicari dalam hidup. Rahmat dapat, ampunan dapat, apalagi sudah. Karena rahmat Allah ini luas, segala hal yang bermanfaat bagi kehidupan seorang mukmin. Termasuk di dalamnya adalah terhindar dari berbagai macam bahaya, keburukan, mudarat, itu berarti dirahmati oleh Allah, apalagi digandengkan dengan maghfirah, mendapatkan maghfirah. Setiap nama Allah dan setiap sifat Allah mengandung tuntutan peribadatan jika orang mengetahuinya. Oleh karena itu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa akmalun nas ubudiyatan al-muta'abbid bijami'il asma' wa sifat allati yattali'u alaihal bashar. Dan paling sempurna dan manusia yang paling sempurna keimanannya dan manusia yang paling sempurna ibadahnya, wa akmalun nas ubudiyatan, saya ulangi, dan manusia yang paling sempurna peribadatannya, siapa mereka ini? Yaitu al-muta'abbid, orang-orang yang beribadah bijami'il asma was sifat, dengan melaksanakan seluruh tuntutan nama dan sifat Allah allati yatali 'alal bashar, yang diketahui oleh manusia. Setiap nama dan sifat Allah mengandung tuntutan peribadatan. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal maka semakin sayang. Semakin cinta kepada Allah, semakin kenal nama Allah, semakin kenal sifat-sifat Allah, maka semakin diharapkan semakin cinta kepada Allah. Kalau sudah semakin cinta kepada Allah, maka semakin ringan melakukan ketaatan kepadanya. Semakin ringan menjauhi kemaksiatan. Bab yang berikutnya adalah bab tentang penetapan ridha Allah dan marahnya serta murkanya serta bencinya di dalam Al-Qur'an. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka terdapat beberapa ayat yang disampaikan oleh penulis rahimallahu ta'ala. Yaitu 6 ayat disebutkan di sini. Ayat yang pertama terdapat penjelasan bahwa Allah Ta'ala ridha terhadap kaum mukminin karena ketaatan yang mereka lakukan dengan ikhlas. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha terhadap kaum mukminin karena ketaatan mereka sewaktu di dunia yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun ridha terhadap balasan nikmat dari Allah, itu maksudnya waradu'an. Mereka ridha terhadap balasan nikmat dari Allah untuk mereka. Ridha mereka terhadap kedudukannya masing-masing di surga. Jadi ridha terhadap pahala dari Allah, ridha terhadap kedudukan mereka di surga. Dengan demikian terdapat penetapan sifat ar-ridha bagi Allah dan juga ar-ridha bagi kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwa walaupun ditetapkan sama-sama memiliki sifat ridha, namun tetap kedua macam ridha itu tidaklah sama. Karena yang satu adalah ridha yang merupakan sifat al-khaliq, dan yang satu adalah ridha yang merupakan sifat al-makhluk. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala murka dan melanat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i. Allah murka dan melanat orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i. Laknat maksudnya adalah pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah. Jadi mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah itu adalah laknat. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah. Dan barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia tinggal lama di dalamnya. Ya, terjemahan khalidan fiha, dia tinggal lama di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya, yaitu melaknatnya maksudnya. Dalam ayat ini terdapat balasan bagi pembunuh mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak adalah neraka jahannam khalidan fiha. Tidak setiap kata khalid berarti kekal. Kata khalid bisa bermakna dalam waktu yang lama, dan inilah balasan bagi pembunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, tinggal yang lama dalam neraka jahanam, bukan kekal, karena dosa membunuh tersebut bukanlah dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan karena makna khalid tidak selalu bermakna kekal. Kemudian ayat yang ketiga, orang-orang kafir dalam ayat ini membuat marah Allah Ta'ala disebabkan mereka tenggelam dalam kemaksiatan dan syahwat yang haram, serta benci terhadap apa yang Allah ridhai berupa iman dan amal saleh. Berarti terdapat penetapan sifat Allah as-sakhat, yaitu marah. Mengapa? Walaupun di sini tidak disebutkan, bahwa Allah marah, tetapi disebutkan as-khatallah, membuat Allah marah. Ini kan berarti penetapan sifat marah bagi Allah as-sakhat. Kalau yang tadi dalam ayat yang kedua penetapan sifat al-ghadab, murka, dan al-la'nu, melaknat. Jadi antara sifat Allah adalah al-ghadab, murka. Di antara sifat Allah dalam ayat ini yaitu as-sakhat, marah. Di antara sifat Allah pada ayat yang pertama tadi ar-ridha. Adapun ayat yang keempat, setelah yaitu falamma asafuna taqamna minhum. Ini ayat yang keempat. Ayat yang ketiga tadi dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanah. Perhatikan di sini dalam ayat yang keempat, maka tatkala mereka membuat kami murka, kami disebutkan di sini kami menyiksa dengan siksaan yang keras mereka. Maka di sini juga terdapat penetapan sifat al-ghadab, marah, dan juga terdapat penetapan sifat al-intiqam, yaitu menyiksa dengan siksaan yang sangat keras. Adapun ayat yang kelima, walakin karallahu bi'athahum fathabbathahum. Akan tapi Allah membenci keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka, yaitu sifat al-karahiyah, benci. Sifat al-karahiyah, benci. Dalam ayat ini Allah membenci keikutsertaan orang-orang munafik dalam jihad bersama kaum mukminin. Allah tidak menolong orang-orang munafikin untuk bisa melaksanakan amal soleh berupa jihad syar'i. Namun Allah tidak kehendaki ini secara kehendak kauni, sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Tetapi secara syar'i jihad itu sendiri merupakan amal yang Allah cintai, Allah perintahkan. Jadi Allah tidak kehendaki mereka berangkat itu secara kauni, tetapi Allah kehendaki mereka berjihad secara syar'i. Kemudian ayat yang terakhir, kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ayat yang ke-6 ini terdapat makna bahwasanya Allah Ta'ala sangat benci kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan. Berarti penetapan sifat al-maqtu, al-maqtu. Kalau yang sebelumnya al-karahiyatu, al-karahiyatu, al-karahiyatu. Yang sebelumnya al-ghadab dan al-intiqam serta as-sakhat, al-la'n dan ar-ridha. Pada sebelum-sebelumnya tadi. Al-maqtu yaitu benci. Al-maqtu yaitu benci. Kesimpulan bab ini, tadi beberapa bab tidak saya simpulkan, terlewat. Maka dari bab ini saya simpulkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala yang disebutkan dalam ayat-ayat dalam bab ini dengan sebenarnya, yaitu hakiki, sesuai dengan keagungannya, tanpa ta'til, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Jadi kesimpulan bab ini, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala. Dan juga demikian termasuk kesimpulan bab ini, bahwasanya kita tertuntut untuk memperhatikan sebab-sebab kemurkaan Allah seperti kufur, bid'ah, maksiat. Seperti ya, sebab-sebab kemurkaan Allah itu ada 3 secara garis besar: kufur, bid'ah, dan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecil ada dalam perkataan maksiat. Ya. Kemudian berikutnya, penetapan sifat al-maji dan al-ityan. Penetapan sifat al-maji dan al-ityan. Jadi penting penamaan sifat ini agar kita mengenal bahasa ilmiah dalam penyebutan sifat Allah. Terkadang seorang penuntut ilmu syar'i tidak bisa membedakan dalam masalah menyebutkan nama dan sifat Allah. Sebagian keliru, ketukar, itu harusnya sifat Allah dikatakan sebagai nama Allah. Atau sebaliknya, sebaliknya. Itu nama Allah, namun dikatakan sifat Allah. Sebatas yang saya ingat, dua-duanya itu pernah saya dapatkan kesalahan-kesalahan tersebut, dua kesalahan tersebut. Pada sebagian penuntut ilmu syar'i. Penetapan sifat al-maji dan al-ityan, yaitu kedatangan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Terdapat 4 ayat. Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Terdapat kandungan makna bahwa Allah benar-benar datang pada hari kiamat. Untuk memutuskan perkara di antara makhluknya. Sehingga setiap orang dibalas sesuai dengan amalnya. Berarti terdapat penetapan sifat al-ityan karena dalam ayat ini disebutkan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Jelas sekali fa'ilnya adalah Allah. Fa'il ya'ti di sini, fa'il ya'ti di sini adalah Allah datang. Berarti terdapat penetapan sifat al-ityan datang. Adapun ayat yang kedua sama inti penjelasannya dengan ayat yang pertama, yaitu terdapat penetapan sifat al-ityan yaitu datang. Au ya'ti ya rabbuk, atau datang Rabbmu. Jelas sekali fa'ilnya adalah Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga masih sama intinya, yaitu terdapat penetapan sifat al-maji yang artinya datang pula. Waja'a rabbuka, dan datanglah Rabbmu. Saya ulangi. Waja'a Rabbuka, dan datang Rabbmu. Saya ganti demikian terjemahannya. Kemudian ayat yang keempat, ayat ini tidak ada penyebutan kedatangan Allah. Namun konteksnya menunjukkan hal itu. Secara lafaz tidak ada penyebutan kedatangan Allah. Namun konteksnya yaitu terkait dengan kedatangan Allah. Wallahu ta'ala alam shawab. Apakah berdalil dengan jenis dalil yang seperti ini dibenarkan? Wallahu ta'ala alam shawab, saya belum mengetahuinya. Kesimpulan bab ini bahwasanya al-maji dan al-ityan itu benar-benar sifat Allah Ta'ala, yaitu benar-benar datang. Kita tetapkan dua sifat tersebut bagi Allah Ta'ala, sifat yang hakiki, yang sebenarnya. Bukan yang datang adalah rahmat Allah, adapun Allahnya tidak. Yang datang adalah, jangan sampai menyatakan seperti itu. Adapun al-maji dan al-ityan, kalau kita perhatikan dalam dalil, maka terbagi menjadi dua, muqayyad dan mutlak. Al-maji dan al-ityan, kalau kita perhatikan dalil-dalilnya, kalau disandarkan kepada Allah maka ada dua macam, yaitu muqayyad dan mutlak. Yang muqayyad adalah ketika diiringi dengan keterangan pengikat yang membawakan kepada makna bahwa yang datang adalah rahmat Allah atau azab Allah atau yang semisalnya. Kalau memang ada keterangan pengikatnya yang membawakan kepada makna bahwasanya yang datang adalah rahmat Allah atau azab Allah atau yang semisalnya, maka sah-sah saja memaknai seperti itu. Benar memaknai seperti itu. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 52. Adapun kalau tidak ada keterangan pengikat yaitu mutlak, sementara maji dan al-maji dan al-ityan itu disandarkan kepada Allah, maka tidaklah menunjukkan kecuali bahwa yang datang adalah Allah sendiri. Yang datang adalah benar-benar Allah. Karena tidak ada keterangan pengikat, tidak ada alasan ilmiah untuk membawakan kepada makna yang lain. sementara menolak kedatangan Allah. Tidak ada alasan untuk seperti itu. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 210 dan juga surat Al-Fajr ayat 22. Surat Al-Baqarah ayat 210 dan surat Al-Fajr ayat 22. Ya. Terakhir, karena maghribnya 6 lebih 10 menitan mungkin atau 8 menitan, maka masih bisa kita teruskan sedikit, yaitu tentang penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Terdapat dua ayat, kita bersabar mempelajari dua ayat saja yang menunjukkan penetapan sifat al-wajah, yaitu wajah bagi Allah Ta'ala, wajah yang sebenarnya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa wajah di sini adalah wajah yang sebenarnya sesuai dengan keagungannya, dan ini adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Adapun ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Dan tetap kekallah wajah Rabb-mu yang mempunyai kebesaran. Dan al-ikram maksudnya yang berhak dimuliakan dari segala yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi yang memiliki kebesaran dan keberhakan untuk dimuliakan, atau bahasa bebasnya kemuliaan. Itu di antara makna al-ikram. Baik, perhatikan di sini, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya wajah Allah kekal. Ini mengandung arti bahwa kekekalan, bahwa zat Allah juga kekal. Berarti, saya ulangi, kekekalan wajah Allah juga mengandung arti kekekalan zatnya. Kekalan wajah Allah juga mengandung arti kekalan zatnya. Oleh karena itu dikatakan sifat dzatiyah, bagian dari sifat dzatiyah, sifat wajah itu. Dengan demikian berarti Allah kekal, maha hidup, tidak akan mati. Walaupun yang disebutkan di sini kekekalan wajah Allah, tetapi bisa disimpulkan bahwasanya Allah kekal, Allah maha hidup dan tidak akan mati. Bagaimana alasan pendalilannya? Dari dua sisi. Yang pertama, dari pengidhofahan, penyandaran kata wajah kepada Allah, kepada kata Allah. Saya ulangi, kepada kata Rabbi. Pada kata Rabbika, jadi pada kata Rabbi, mudhaf ilaihnya Rabbi, yang maksudnya adalah Allah. Nah, disandarkannya wajah kepada Allah Ta'ala ini menunjukkan benar-benar Allah memiliki wajah. Artinya ditetapkan bagi Allah sifat wajah. Loh kok wajah dikatakan sifat? Iya, sebagaimana sudah kita pelajari, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Di manusia pun juga demikian, ada sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Mensifati orang dengan panjang, apa, tinggi, pendek, kekar, itu kan sifat dzatiyah. Cantik, ganteng. Adapun pemarah, penyabar, itu sifat-sifat pemukul, saya ulangi, pemukul. Itu pemukul itu sifat fi'liyah. Dan yang lainnya. Baik. Yang kedua, disifati wajah Allah Ta'ala dengan Dzul Jalali wal Ikram. Ini juga menunjukkan adanya wajah Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah memiliki wajah. Karena enggak mungkin sifatnya ada, mausufnya enggak ada. Mustahil sifatnya ada terkait dengan sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Jadi terkait dengan sifat Allah. Enggak mungkin sifatnya ada sementara yang disifati tidak ada. Yang di, ya, sifatnya apa? Keagungan dan kemuliaan. Yang disifati apa? Wajah Allah. Masya Allah, itu dia itu pemuda yang saleh. Ada mana pemudanya? Enggak ada. Kamu kok mensifati? Setidaknya ada walaupun sudah meninggal dunia. Karena kamu telah mensifati, maka mausufnya harusnya ada. Ayat yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Artinya semua makhluk akan mati dan sirna kecuali wajah Allah Ta'ala, yang berarti dia kekal, maha hidup, tidak akan mati. Terdapat penetapan sifat wajah yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Karena disandarkan tadi, adanya penyandaran wajah kepada Allah dalam dhamir tersebut, dalam ayat tersebut. Jadi semua makhluk akan mati, akan sirna, kecuali yang Allah kecualikan. Dan di sini dalam ayat ini dikecualikan wajah Allah, artinya Allah Ta'ala maha kekal, maha hidup, tidak akan mati. Nah, kesimpulan dari bab ini bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa wajah Allah adalah wajah yang sebenarnya sesuai dengan keagungannya, tanpa takwil, tanpa tahrif, tanpa tamtsil, tanpa takyif, tanpa ditafsirkan dengan zat atau pahala atau arah atau yang lainnya, sembari menolak penetapan sifat wajah bagi Allah. Cara membantahnya bagaimana kalau ada yang menafsirkan, oh, wajah yang dimaksud adalah zat, oh, wajah yang dimaksud adalah pahala, wajah yang dimaksud adalah arah, atau yang lainnya, sembari menolak penetapan sifat wajah yang hakiki untuk Allah atau bagi Allah. Cara membantahnya adalah seperti wajud dalalah, alasan pendalilan dalam ayat yang pertama tadi, di samping juga ditambah dengan alasan bahwa dalam bahasa Arab tidak pernah dikenal wajah bermakna zat atau pahala. Dalam bahasa Arab tidak pernah dikenal wajah bermakna zat atau pahala. Sungguh sangat sengsara orang yang menolak penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Bukankah melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang terbesar di surga, melebihi seluruh kenikmatan? Bagaimana dia akan mengharap-harap bisa melihat wajah Allah kalau meyakini adanya wajah bagi Allah saja tidak mau mengingkari penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala? Dalam hadis sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari azab neraka? Maka pada waktu itu Allah membuka hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya arti hadis yang sahih tersebut. Bagaimana cara mendapatkannya? Bisa mendapatkan kenikmatan yang terbesar ini diantaranya menghayati dan melaksanakan tuntutan yang terkandung dalam hadis yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Ulama menjelaskan yamutu 'ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu 'ala dzalik, yaitu maksud hadis tadi adalah bahwa seseorang, setiap hamba itu dibangkitkan, yaitu ia setiap hamba itu dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Itu maksudnya yaitu ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. Intinya hadis itu mengandung bahwasanya mengandung tuntutan bahwasanya kita tertuntut untuk membiasakan diri dalam rangka mencari keridhaan Allah, membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan, mempelajari kebaikan-kebaikan dan mengamalkannya. Karena seorang itu nanti dibangkitkan di atas kebiasaan yang dia biasa jalani sewaktu di dunianya. Kalau sewaktu di dunianya seorang bersungguh-sungguh mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan di antara sifat Allah adalah al-wajhu, maka semoga kita dibangkitkan di atas kebiasaan yang biasa kita jalani tersebut sewaktu di dunia, dan semoga sesuatu yang kita pelajari di dunia berupa penetapan, di antaranya berupa penetapan sifat wajah bagi Allah, membuahkan hasil kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Allahumma amin. Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kelezatan melihat wajah Allah pada hari kiamat mengikuti kelezatan mengenal Allah dan mencintainya di dunia. Seberapa besar kelezatan Anda dalam melihat wajah Allah sewaktu di hari kiamat, maka itu sebesar itu mengikuti kelezatan saat Anda di dunia mengenal Allah, belajar nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan melakukan tuntutan peribadatan dalam setiap nama dan sifat Allah. Mengikuti kecintaan Anda kepada Allah sewaktu Anda di dunia. Karena itu kalau kita perhatikan sirah orang-orang salihin seperti Abu Bakar Al-Libat, ini sepertinya, atau Al-Lubat, tidak ada harokatnya, saya perkirakan seperti itu nama orang saleh, ketika meninggalnya dalam biografinya beliau menyebut nama-nama Allah, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, dan yang lainnya. Jadi oleh karena itu dicamkan baik-baik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, hadis riwayat Imam Muslim. Sampai di sini dulu insyaallah pada bab selanjutnya, bab tentang penetapan dua tangan Allah, dua mata Allah, dan seterusnya. Baik. Wassallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.